Mitra bisnis, pemerintah mengeluarkan aturan baru untuk toko retail modern, yakni sekarang pemilik hanya boleh memiliki maksimal 150 gerai. Barang yang dijual pun harus 80% buatan lokal. Serta barang dengan merek sendiri maksimal hanya boleh 15% saja. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Tutum Rahanta. Pak Tutum, apa komentar Anda tentang aturan ini? Iya, satu dulu dah yang soal masalah 150 gerai. Saya kira ini kan korelasinya dengan Permendag 68 tahun 2012 ya, tentang waralaba retail. Ya, ini kan tidak terlihat hanya secara kaku, bahwa memang pemerintah menginginkan agar masyarakat diberi kesempatan untuk dapat memiliki pengembangan retail modern itu sendiri gitu. Memang kalau yang di retail modern yang sudah memberikan franchise itu sebenarnya sudah tidak ada masalah. Memang setiap hari juga mereka mencari franchisee untuk difranchisekan brand mereka gitu. Nah, tetapi peraturan tersebut kan tidak tertuju hanya minimarket yang disebutkan di situ. Berarti untuk semua retail kan. Nah, di situ yang nanti harus dilihat secara utuh ya. Bahwa ada hal-hal yang contohnya lah kalau hypermarket bagaimana untuk difranchisekan. Memang diberi kesempatan kalau dari peraturan tersebut, tapi mampu tidak masyarakatnya ingin membeli franchise tersebut. Nah, kembali lagi kan kepada masyarakat itu sendiri. Nah, yang saya lihat dari peraturan tersebut, kalau memang masyarakat sudah diberi kesempatan, baik itu yang kelas yang memang space-nya kecil, ukuran kecil ataupun yang besar, dengan modal kecil ataupun modal besar, kalau masyarakat yang tidak menginginkan, nah tetapi retail tersebut tetap diberikan kesempatan untuk mengembangkan sendiri on store-nya, itu yang kita harapkan. Saya kira tidak ada masalah. Di atas 150, masyarakat diberi kesempatan untuk silakan memiliki. Tapi kalau masyarakat sendiri yang tidak ingin memiliki, kan perusahaan juga diberi kesempatan untuk mengembangkannya sendiri, gitu. Yang penting masyarakat diberi kesempatan untuk dapat memilikinya, gitu. Menurut kacamata Anda, Pak Tutum, apakah pemerintah sudah cukup memberi kesempatan, Pak? Saya kira yang sekarang sudah berjalan, yang minimarket-minimarket yang punya ribuan, itu kan memang sudah melaksanakan franchise. Jadi tidak ada masalah. Tetapi kan untuk retail dengan jenis produk tertentu yang masyarakat tidak berminat, itu kan tidak bisa dipaksakan. Bisa tidak pemerintah memaksakan masyarakat untuk membeli franchise tersebut? Kan tidak bisa juga kan? Nah, berarti kan ada satu sisi yang harus dilihat bahwa pelaku usaha sendiri dibebaskan untuk mengembangkannya walaupun sudah di atas 150. Karena masyarakat sendiri yang tidak ingin memiliki. Bukan kita yang tidak ingin memberikan franchise-nya. Lalu bagaimana dengan aturan barang yang dijual 80%-nya harus buatan lokal, Pak? Ini ada satu sisi yang harus dilihat ini juga. Betul, peraturan ini adalah untuk mendorong penggunaan dan produk dalam negeri yang lebih luas agar industri-industri lokal kita maju. Tetapi satu sisi itu kan tidak disebutkan bahwa produk yang sama itu ada nggak dilarang untuk diimpor, kan tidak kan? Tetap diberi kesempatan untuk importir-importir untuk mengimpor kan? Sedangkan pemasok kita kan bisa importir, bisa produsen lokal. Nah, ini pemerintah juga kita harapkan. Jangankan 80%, saya ingin menjual 100% produk dalam negeri. Tetapi ada tidak produk-produk dalam negeri yang baik, berdaya saing, yang diminati oleh masyarakat itu sendiri, yang sedangkan oleh pelaku usaha yang lain yang boleh dengan bebas mengimpor produk tersebut gitu. Ini sebenarnya peraturan ini lebih kepada untuk pemerintah, saya lihat, bukan untuk kita. Sekarang andai kata kita dipaksakan 80% harus menjual produk yang memang tidak bisa berdaya saing, sedangkan import tidak dilarang, berarti di luar anggota retail modern boleh menjual dengan sesuka hati, seperti pasar tradisional atau apapun lah yang sifatnya independen berdiri sendiri masing-masing. Itu kan tidak adil juga gitu. Kan memang dikasih kurun waktu dalam 2 tahun untuk penyesuaiannya. Nah, pemerintahlah yang punya PR lebih besar daripada kita, bukan kita. Pemerintah harus menaikkan industri dalam negeri punya produksi agar diminatin oleh masyarakat, barang itu baik dan murah. Karena kompetisinya dengan produk yang diimpor gitu. Karena impor bukan kita. Nah, dengan aturan dalam satu toko retail, barang dengan merek sendiri maksimal hanya boleh 15% saja, Pak. Bagaimana menurut Anda? Saya kira tidak terlalu masalah. Nggak mungkin juga satu perusahaan, kecuali memang toko itu toko spesifik, yang mungkin produsennya bisa dari manapun, baik lokal maupun yang kadang-kadang juga mereka tertentu produk import. Ini harus dilihat secara jernih juga gitu. Kalau produk-produk yang memang mereka dikonsepkan dari awal memang nama toko itu sesuai dengan brand-brand mereka, yang produk yang mereka jual, itu saya kira harus dilihat sumbernya, bukan brandnya. Tetapi kalau produk-produk yang ada di supermarket, minimarket, mungkin itu bisa diterapkan secara utuh. Contoh, kalau produk-produk yang kita repack itu bukan sementara untuk kita. Kita juga ingin membantu masyarakat kecil, UKM, yang kadang-kadang mereka tidak mempunyai daya saing untuk membrandingkan produk mereka. Nah, dari situ kita bantu, gitu. Ya, contoh lah, produk di snack, saya katakan langsung. Kalau yang snacknya sudah jalan, contoh kayak Dodol Garut, dia nggak perlu pakai merek kita lagi. Merek dia sendiri sudah selesai. Tetapi yang produksi kerupuk rumahan, kacang-kacangan yang digoreng secara ini, kalau mereka tidak kuat, tapi produknya baik, mereka tidak punya permodalan yang kuat, mereka tidak punya brand yang kuat, mereka tidak punya distribusi yang kuat, ya kita juga ingin membantu mereka untuk mengatasi masalah ini. Tapi aturan-aturan ini sudah melalui pembicaraan dengan Aprindo ya, Pak? Sebelumnya memang kita dimintakan sebagai narasumber untuk masukan-masukan tersebut. Nah, saya kira peraturan yang sudah keluar, tinggal kita coba praktek kita jalankan. Apa masalah yang timbul, di situ nanti ada Forkom, di situ ada tim penilai. Yang terpenting di antara peraturan ini semua, tidak boleh mendistorsi apa yang menjadi hak konsumen, tidak boleh mendistorsi hak pasar. Kalau sudah itu terganggu, maka sia-sialah peraturan tersebut. Demikian Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Tutum Rahanta. Saya, Mandariska.